Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang sebelumnya telah kita pelajari bersama hak yang ketiga yang harus ditunaikan oleh orang tua terhadap anak-anaknya sebelum anak-anak tersebut dilahirkan di dunia. Perkara yang ketiga kemarin yaitu addu'a. Du'a'ullahi subhanahu wa ta'ala, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar orang tua dikaruniai anak yang saleh, putra yang saleh dan putri yang salihah. Maka seorang mukmin demikian kondisinya. Senantiasa berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memperbanyak doanya dan mengulang-ulang doa yang dia panjatkan kepada Allah agar dikaruniai putra yang saleh dan putri yang salihah, anak-anak yang saleh. Dia berupaya mencari waktu-waktu yang mustajabah di dalam sholatnya, di dalam sujud, bainal adzan wal iqamah, di antara adzan dan iqamah, waktu-waktu yang mustajabah ketika turun hujan, sepertiga malam terakhir, ketika dia sedang bepergian safar, dan lain sebagainya dari berbagai macam waktu-waktu yang mustajabah. Maka hendaknya seorang mukmin jangan sampai lupa memperbanyak doanya terkait dengan urusan ini, agar meminta agar dikaruniai anak-anak yang soleh. Dan doa itu hendaknya dipanjatkan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada urusan yang tidak dimampui kecuali oleh Allah subhanahu wa ta'ala saja. Termasuk hal ini, minta supaya diberikan anak yang soleh. Tidak ada yang bisa memberikan hal ini kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu mintalah hal ini hanya kepada Allah. Oleh karena itu kemarin di pembahasan yang terakhir, al-muallif, al-syeikh, al-doktur, al-anlamah, Abdullah bin Abdirrahim al-Bukhari, hafizahullah, menyebutkan tentang ayat di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Wa qala rabbukum ud'uni, dan berkata Rabb kalian, ud'uni, berdoalah kalian hanya kepadaku, astajib lakum, niscaya pasti akan aku kabulkan untuk kalian. Ini janji Allah subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan doa orang-orang yang meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala secara langsung. Dan la yukhlifullahul mi'ad, Allah sekali-kali tidak akan menyelisihi janjinya. Di sini ada faedah terkait dengan tauhid, bahwasanya berdoa itu hanyalah ditujukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala tidak memerintahkan, wa qala rabbukum ud'u awliyai, وسطاء بيني وبينك. Dan berkata Rabb kalian, berdoalah kepada wali-waliku untuk menjadi perantara antara engkau, antara aku dan engkau. Tidak demikian Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan. Tidak pula Allah memerintahkan, وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُوا أَنْبِيَاءِ وَسَطَى بَيْنِي وَبَيْنَكَ. Tidak Allah berfirman memerintahkan, berkata Rabb kalian, berdoalah kepada nabi-nabiku, para rasulku, malaikat-malaikatku, untuk menjadi perantara yang mengantarkan doa kalian kepadaku. Tidak demikian Allah perintahkan. Tapi Allah memerintahkan secara tegas, ud'uni, berdoalah langsung kepadaku. Di sini terdapat faidah tauhid, ikhwani fillah, barakallahu li wa lakum, yang banyak dilupakan oleh kaum muslimin di zaman ini. Banyak di antara masyarakat kita, kaum muslimin, yang tidak paham atau belum paham terkait dengan prinsip ini. Berdoa itu hanya boleh ditujukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh berdoa kepada selain Allah walaupun dengan alasan sebagai perantara. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh perantara di dalam doanya. Keliru orang-orang yang mengkiaskan, menyamakan antara Allah subhanahu wa ta'ala dengan raja. Mereka, orang-orang yang terbiasa berdoa kepada Allah dengan wasilah, atau dengan perantara-perantara, wusata, wasit, ya, dengan perantara, mereka menganggap bahwasanya Allah itu disamakan dengan raja. Sebagaimana raja butuh ada perantara yang menghubungkan antara dia dengan rakyatnya, ketika ada rakyatnya yang butuh, memiliki hajat, maka tidak bisa rakyat itu langsung bertemu dengan rajanya, menunaikan atau menyampaikan hajatnya kepada sang raja langsung, butuh melalui orang-orang dekat sang raja. Tidak bisa permintaan rakyat langsung didengar raja, karena raja tidak mendengar apa yang dikeluhkan, apa yang diminta oleh rakyatnya secara langsung. Raja manusia tidak bisa mendengar ucapan lirih yang disampaikan rakyat-rakyatnya ketika mengeluh. Ya, butuh disampaikan melalui perantara, orang dekat dengan raja, ya, sehingga permintaan itu bisa diketahui raja dan raja bisa menunaikannya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak sama seperti ini. Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar, as-sami' al-alim al-basir, tidak butuh perantara. Seorang hamba yang berada di tempat yang sepi meminta hanya kepada Allah, Allah maha mendengarnya, Allah maha mengetahuinya, Allah maha melihatnya. Tidak butuh perantara yang bisa mengantarkan doa hamba tersebut kepada Allah. Ya, Allah mengetahuinya secara langsung. Oleh karena itu, dalam berdoa pun tidak butuh yang namanya perantara. Kita berdoa kepada Allah secara langsung sebagaimana yang Allah perintahkan sendiri. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Sehingga sekali lagi, ikhwani fillah, barakallahu li wa lakum, dan nasihat ini kami sampaikan kepada kaum muslimin, bahwasanya tidak benar jika Allah dikiaskan dengan raja, menyamakan Allah dengan raja. Raja itu makhluk penuh dengan keterbatasan. Adapun Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang maha mulia, maha sempurna di seluruh sisinya. Dan sebagian orang dipermainkan oleh syaitan. Asyayatin mempermainkan sebagian orang. Ketika doanya, dia tidak melihat doanya segera terwujud sebagaimana yang dia pinta. Saya sudah berdoa, saya ulang-ulang doa saya, kenapa yang saya minta, kalau saya berdoa langsung kepada Allah, yang saya minta tidak segera terlihat, tidak segera terwujud. Di sini syaitan masuk, mempermainkan orang tersebut. Karena memang tidak memiliki ilmu tentang tauhid, maka syaitan membisikkan, engkau butuh kepada perantara. Kalau engkau berdoa langsung kepada Allah, ya seperti ini, doamu tidak segera terwujud, maka butuh perantara. maka orang tersebut akhirnya berdoa kepada Allah dan meminta melalui perantara-perantara, ya. Baik meminta melalui orang soleh yang dianggap soleh, yang orang soleh itu akan mengantarkan doanya kepada Allah, dan ini terkadang subhanallah sebagai bentuk istidraj dari Allah, ternyata doanya dikabulkan. Dalam arti apa yang dia minta segera terwujud. Ini adalah bentuk istidraj dari Allah subhanahu wa ta'ala dan fitnah bagi yang lainnya. Oleh karena itu tidak jarang kita dapati sebagian orang yang kebiasaannya seperti ini, berdoa melalui perantara-perantara, memintanya tidak kepada Allah secara langsung, tapi minta kepada perantara-perantara yang dia anggap sebagai perantara antara dia dengan Allah. Duh, ini kalau saya berdoa melalui perantara, bisa segera terwujud apa yang saya minta. Maka sekali lagi ini bukan bukti benarnya apa yang dia lakukan, tapi ini justru adalah istidraj yang semakin menjauhkan dia dari Allah subhanahu wa ta'ala jika dia tidak segera bertaubat. Dan ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, janganlah sampai kita dipermainkan oleh syaitan dengan tipu dayanya yang seperti itu. Terkadang seorang hamba berdoa kepada Allah, meminta dan terus meminta, mengulang-ulang permintaan dan doanya, tapi apa yang dia minta tidak segera terwujud. Maka jangan sampai muncul dalam diri kita su'udzan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berprasangka buruk kepada Allah. Atau isti'ajal, terburu-buru di dalam mendapatkan hasil dari doa yang dia panjatkan kepada Allah. Hendaknya seorang mukmin memahami, kita semua memahami bahwasanya terkabulkannya doa itu tidak harus dengan segera terwujudnya apa yang kita pinta. Ya, sekali lagi, terkabulkannya doa itu tidak harus dengan cara apa yang kita minta bisa segera terwujud. Sebagaimana yang Rasulullah SAW sabdakan di dalam sebuah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam Al-Adabul Mufrad dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslimin yad'u," tidak seorang muslim pun berdoa, "laisa bi'ithmin wala biqati'ati rahim," doa yang tidak mengandung dosa dan tidak mengandung pemutusan silaturahim, pemutusan hubungan kerabat, illa a'tahu ihda thalath, kecuali pasti akan Allah berikan kepadanya salah satu dari tiga hal. Ya, perhatikan baik-baik, jika seorang mukmin, tidaklah seorang mukmin, seorang muslim berdoa kepada Allah dengan doa yang tidak mengandung dosa dan tidak mengandung pemutusan hubungan kerabat, kecuali pasti akan Allah berikan kepadanya satu di antara tiga perkara. Imma ayyu ajjilalahu da'watahu. Ini kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang pertama, bisa jadi Allah akan segerakan untuknya doa yang dia panjatkan. Jadi apa yang dia minta kepada Allah, langsung segera Allah berikan. Ini kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, imma ayyadakhirahu lahu fil akhirah. Bisa jadi apa yang dia minta itu Allah simpan untuk dia di akhirat. Tidak langsung Allah beri, tidak Allah segerakan di dunia ini, tapi Allah simpan di akhirat. Ini juga bentuk pengabulan doa. Doa muslim tersebut, doa hamba tersebut terkabul, Allah kabulkan, tapi tidak dengan cara apa? Tidak dengan cara disegerakan apa yang dia pinta. Allah kabulkan dengan disimpan untuknya di akhirat. Atau kemungkinan yang ketiga, wa imma ayyadfa'anhu su'an mislahu. Bisa jadi dengan cara Allah kabulkan doanya dengan menghindarkan dari hamba tersebut kejelekan yang semisal dengan apa yang dia pinta. Jadi tidak disegerakan apa yang dia minta, tidak juga disimpan di akhirat, tapi dengan doa itu Allah hindarkan si hamba dari kejelekan yang kadarnya semisal dengan permintaan yang dia sampaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tiga hal ini adalah bentuk pengabulan doa. Jadi jangan kita buru-buru berprasangka buruk kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika kita tidak mendapati apa yang kita minta segera terwujud. Hendaklah kita mengedepankan husnudzan, berprasangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika para sahabat mendengar Rasulullah s.a.w. menyampaikan hadis ini, mereka mengatakan, idzan nukthir, kalau begitu ya Rasulullah, kalau ternyata Allah mengabulkan doa-doa kita dengan tiga cara ini tadi, kita akan memperbanyak doa kita. Ya, kita akan terus memperbanyak doa kita, maka Rasulullah menjawab, Allah akthar, Allah lebih banyak. Apa yang Allah miliki di sisinya lebih banyak. Maka hendaknya kita memperbanyak doa. Apa yang ada di sisi Allah tidak akan pernah habis. Karena permintaan hamba-hambanya. Ini yang pertama. Ketika kita berdoa, hendaknya kita berhusnudzan. Berprasangka baik kepada Allah. Jangan kita terburu-buru atau mengedepankan suudzan. Prasangka buruk. Dan berprasangka buruk kepada Allah adalah kabiratun minal kabair. Dosa besar. Ya, sekali lagi, suudzan, berprasangka buruk kepada Allah adalah kabiratun minal kabair yang harus kita jauhi. Dosa besar, diantara dosa-dosa besar yang harus dan wajib kita jauhi. Di samping seorang hamba ketika berdoa kepada Allah, mengedepankan husnudzan, yang ini merupakan sikap rajak berharap kepada Allah, juga harus dibarengi dengan sikap khauf, khawatir. Jangan-jangan doa yang saya panjatkan tidak segera terwujud hasilnya, karena doa saya memang ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena beberapa sebab. Ya. Di antara sebab-sebab ditolaknya doa seorang hamba adalah karena haramnya. Apa yang dia makan, apa yang dia minum, apa yang dia pakai, apa yang dia konsumsi. Sebagaimana yang Rasulullah SAW sabdakan dalam sebuah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Sesungguhnya Allah itu tayyib, maha baik, tidak menerima kecuali yang baik saja. Wa innallaha ya'muru al-mu'minin bima amara bihil mursalin. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan kaum mukminin dengan apa yang Allah perintahkan kepada para rasulnya, yaitu memakan makanan yang halal dan baik. Ya. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan sebuah kisah, ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطَيْلُ السَّفَرِ. Kemudian Rasulullah menyebutkan ada seorang pria yang dia sedang kondisi safar, dalam safar yang jauh dan lama. Ash'atha akbar, sampai kondisinya ash'ath, itu pakaiannya lusuh. Akbar, badannya berdebu. Ini kondisi yang Allah cintai. Ketika seorang hamba sedang safar bepergian, ini diantara sebab terkabulkannya doa. Yamuddu yadaihi ilas sama. Kondisi yang kedua, yang menunjang terkabulkannya doa. Dia mengangkat kedua tangannya ke langit, meminta kepada Allah, ya Rabbi, ya Rabbi. Yang ketiga, memanggil dengan nama Allah, ya Rabbi, ya Rabbi. Jadi ada tiga hal yang terkumpul pada orang ini, yang dengan tiga hal ini doanya bisa dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ternyata tidak. Kenapa? Wa mat'amuhu haramun, wa mashrabuhu haramun, wa malbasuhu haramun, wa ghudhiya bil haram. فَأَنَّ يُسْتَجَابُ لِذَلِكِ. Akan tetapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan dia diberi makan dengan perkara yang haram. فَأَنَّ يُسْتَجَابُ لِذَلِكِ. Maka bagaimana bisa doanya bisa dikabulkan? Tidak akan mungkin Allah akan mengabulkan doa orang yang seperti ini kondisinya. Makanannya haram, pakaiannya haram, minumannya haram. Ya, maka ini adalah diantara sebab ditolaknya doa seorang hamba. Kita harus mengoreksi diri-diri kita. Sudah halalkah makanan kita, apa yang kita minum, apa yang kita makan, apa yang kita pakai? Sudahkah halal? Ataukah belum? Kemudian perkara yang kedua, yang terhalangi doa untuk dikabulkan adalah meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Meninggalkan Amar ma'ruf mengajak manusia kepada kebaikan dan juga meninggalkan nahi mungkar. Melarang, mencegah manusia dari kemungkaran. Ini diantara sebab terhalanginya doa untuk dikabulkan. Sebagaimana Rasulullah SAW tegaskan dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh sahabat Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu, Rasulullah bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, "la ta'murunna bil ma'ruf." Hendaklah kalian memerintahkan kepada yang ma'ruf, "wa la tanhauna 'anil munkar," dan hendaknya kalian mencegah dari kemungkaran. Aula yushikanallahu alaikum iqaban minhu thumma tad'unahu fala yustajabu lakum. Atau kalau kalian tidak mau melakukan ini, tidak mau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, hampir-hampir Allah akan timpakan kepada kalian iqab, hukuman, thumma tad'unahu, kemudian kalian berdoa kepadanya, fala yustajabu lakum. Akan tapi tidak dikabulkan doa kalian. Sehingga kalau kita berdoa, kemudian kita tidak mendapati doa kita segera terwujud, hendaknya kita khawatir. Jangan-jangan doa kita memang ditolak Allah Subhanahu wa taala karena sebab-sebab ini tadi. Baik keharaman hal-hal yang kita konsumsi atau karena kita meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kita melihat kemungkaran di tengah-tengah rumah kita, di tengah-tengah keluarga kita, tapi kita diam membisu. Tidak segera mengingkari kemungkaran itu, maka ini bisa jadi sebab yang menghalangi doa kita untuk dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga demikianlah kondisi seorang mukmin, bainar rajai wal khauf. Ketika berdoa kepada Allah, dia berada di antara dua kondisi. Antara sikap roja, berharap, dan khauf, khawatir. Berharap Allah akan mengabulkan doanya dengan tiga cara pengabulan tadi, dan dia bersama dengan itu khauf, takut di dalam hatinya, jangan-jangan doanya memang tidak dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Inilah kondisi yang Allah gambarkan di dalam Al-Qur'an terkait dengan kaum mukminin, innahum yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashiyin. Mereka orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman kepada Allah, bersegera di dalam kebaikan, wa yad'unana raghaban wa rahaban, dan mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas dan khawatir. Dan mereka adalah orang-orang yang tunduk kepada kami. Ya, jadi ketika berdoa, tidak hanya mengedepankan rasa rojak saja, berharap kepada Allah, tapi juga harus dibarengi dengan khauf, khawatir. Doanya tidak dikabulkan karena ya, faktor-faktor yang dia lakukan. Maka di sini kita hendaknya pula banyak-banyak berdoa kepada Allah, dilindungi dari doa yang tidak dikabulkan. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, beliau banyak berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berdoa kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Banyak belajar, banyak ikut kajian, tapi tidak bermanfaat ilmu yang dia dapatkan. Di antara tanda ilmu tidak bermanfaat adalah tidak diamalkan. Ilmu hanya dikumpulkan, tapi tidak diamalkan. Wa qalbin la yakhsha, dan aku juga berlindung kepadamu ya Allah dari hati yang tidak khusyuk. Dari hati yang tidak khusyuk. Ya. Ketika menunaikan sholat, yang diingat bukan Allah Subhanahu wa taala, yang diingat perkara-perkara duniawinya. Pekerjaannya, perdagangannya, laba yang dia dapatkan hari itu. Demikian. Hendaknya kita berlindung kepada Allah dari kondisi hati yang seperti ini. Sulit untuk khusyuk kepada Allah. Dan yang ketiga, wa min nafsin la tashba', dan aku juga berlindung kepadamu ya Allah dari jiwa yang tidak pernah puas dari urusan dunia. Sudah punya harta yang cukup, yang dengannya dia bisa menjaga kehormatan dirinya dan keluarganya, tidak meminta-minta kepada manusia, tapi terus minta, terus ingin sesuatu yang lebih dan lebih. Pengen lebih banyak dan lebih banyak dari perkara duniawinya. Ini adalah jiwa yang tidak pernah puas dan tercela yang seperti ini. ya, sudah punya rumah yang cukup, ya, tapi dia minta lagi rumah yang ingin lagi, memiliki rumah yang lebih mewah, punya kendaraan yang sudah baik, yang sudah cukup, dia ingin lagi memiliki kendaraan yang lebih bagus dan lebih mewah. Ini adalah rasa tamak, rasa rakus yang tercela, jiwa yang tidak pernah puas dalam urusan duniawi. Hendaknya kita juga banyak berlindung kepada Allah dari hal yang seperti ini, berbeda dengan ilmu. Sebagaimana yang telah disampaikan tadi malam, ilmu itu, ya, hendaknya seorang mukmin itu tidak pernah puas dengan ilmu yang telah dia dapatkan, ya, terus berusaha untuk mencari ilmu sampai dia masuk ke liang lahat. Karena demikianlah tuntunan, ya, yang dituntunkan oleh kaum salaf, ya. Talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Belajar ilmu agama itu dari sejak di buaian sampai masuk ke liang lahat, tidak pernah habis, dan hendaknya tidak pernah puas dengan ilmu yang sudah dia dapatkan. Harus dia mencari dan mencari tambahan ilmu. Karena itu Rasulullah SAW tidaklah diperintahkan untuk meminta tambahan dari sesuatu, kecuali diperintahkan untuk meminta tambahan ilmu. Wa qur rabbi zidni ilman. Dan katakanlah wahai Nabi, Rabbi zidni ilman. Wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Ya. Bukan harta, bukan kemewahan, tapi apa? Tambahan ilmu. Dan yang terakhir, Rasulullah SAW berdoa, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari min da'watin la yustajabulaha. Dari doa yang tidak dikabulkan. Ini juga perkara yang harus kita meminta perlindungan kepada Allah dari yang seperti ini. Dari doa yang tidak dikabulkan. Ya. Naam. Demikian sedikit penjelasan terkait dengan ad-du'a pada poin yang ketiga. Kita lanjutkan poin yang keempat. Hak keempat yang wajib ditunaikan oleh orang tua terhadap anaknya ketika anaknya masih belum dilahirkan di dunia. Rabi'an, al-inayatu bihi asna'a wujudihi fi batnil Perkara yang keempat, hak yang keempat adalah al-inayah, perhatian dengannya, memberikan perhatian kepada anaknya asna'a wujudihi fi batnil ketika sudah ada wujudnya di dalam perut ibunya, yaitu sudah dalam bentuk janin di dalam kandungan. Fala yajuzu idza'uhu, maka tidak diperbolehkan untuk mengganggu janin yang sudah ada di perut ibunya. Awit tasabbub fi dzalika, atau melakukan sebab-sebab yang bisa mengganggu sang janin tersebut. Awit ta'addi alaihi bi isqatin au nahwi, atau dengan melakukan perbuatan melampaui batas dengan cara menggugurkan janin tersebut atau yang semisalnya, melakukan aborsi, ya, itu termasuk menelantarkan hak anak. Fayura'a wa yuttaqallahu azza wa jalla fi, maka hendaknya sang janin yang berada di perut ibunya diperhatikan. Wa yuttaqallahu azza wa jalla fi, dan hendaknya orang tua bertakwa kepada Allah terkait dengan janin tersebut. Wa yas'al 'abdu sa'yan hasithan fi ay yuhafidhu 'ala waladihi, dan hendaknya seorang hamba melakukan upaya yang sungguh-sungguh serius. Fi ay yuhafidhu 'ala waladihi, dalam rangka menjaga anaknya. Li'anna hadha minal huquq allati lil walad, karena ini termasuk hak-hak yang wajib ditunaikan untuk sang anak. Wala yajuzu wal halatu hadhihi aidan lil ummi an tud'ifa nafsaha, tidak diperbolehkan pula, ini terkhusus bagi ibu, bagi wanita. Dan kondisinya seperti ini juga, seorang ibu tidak boleh melemahkan dirinya. Seorang ibu yang sedang mengandung, sedang hamil, di antara hak anaknya harus diberikan nutrisi yang cukup. Dia harus makan dan minum yang cukup, makan dan minum bahan makanan yang bergizi sehingga bisa menjadi sebab tumbuhnya janin yang ada di kandungannya. Tumbuh dengan baik dan sempurna. Maka tidak boleh bagi seorang ibu, wanita yang sedang mengandung, sengaja melemahkan dirinya. Tidak mau makan, tidak mau minum, sehingga dirinya lemah, begitu pula janinnya. Wa antam tani'a minal ghidha al-mufid lit-tifl. Dan tidak boleh bagi seorang ibu yang hamil untuk menghalangi dirinya dari makan yang bisa memberikan manfaat kepada sang janin. Raghbatan fi it'afihi wa imatatihi. Dengan tujuan untuk melemahkan janin tersebut atau bahkan membunuhnya. Ini adalah perkara yang haram, tidak diperbolehkan. Wa hadha khusranun wal iyadu billah. Ini adalah kerugian, wal iyadu billah, waftiyatun, dan juga perbuatan yang sewenang-wenang. Ini adalah kesewenang-wenangan, wa ta'addin, dan perbuatan melampaui batas, wa ida'atun lil haqqi wa isa'atun, dan perbuatan menyia-nyiakan hak dan berbuat jelek. Wa inni la astaghribu min haula'i alladhina yas'una sa'yan hathithan fil idrari bi auladihim. Dan sungguhnya aku, kata muallif hafizahullah, aku sangat heran melihat mereka-mereka yang melakukan upaya yang sungguh-sungguh dalam rangka memudaratkan anak-anak mereka. Wa hum fi mithli hadhil marhalah, ketika anak-anaknya sedang di marhalah atau fase yang seperti ini, sedang di dalam kandungan. Ani marhalatal wujudi fi batnil yaitu fase kandungan. Kaifa fataha ula tilkan nusus allati marrat ma'ana min anna wujudal ibni salihi awil binti salihati khairun lil insani fil ula wal akhirah. Bagaimana mereka lupa dari nas-nas yang telah kita lalui bahwasanya dengan adanya anak yang soleh, putra yang soleh dan putri yang solihah, itu adalah kebaikan bagi seorang hamba di dunia maupun di akhirat. Bagaimana mereka bisa melupakan hal ini? Kenapa kok justru anaknya dibunuh, digugurkan, atau dilemahkan di dalam kandungan? Padahal dengan adanya anak yang soleh dan solihah, itu adalah kebaikan bagi seorang hamba di dunia maupun di akhirat. Kaifa fatahum qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mereka lupa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innar rajula laturfa'u darajatuhu fil jannah. Sesungguhnya seorang ada yang diangkat derajatnya di dalam al-jannah. Seorang hamba sudah masuk ke dalam al-jannah, tapi kemudian tiba-tiba derajatnya diangkat Allah Subhanahu wa taala dan dia merasa heran. Fa yaqul anna li hadza, bagaimana saya bisa mendapatkan hal ini? Bagaimana derajat saya di surga bisa dinaikkan? Dia tidak tahu apa yang terjadi, apa sebab yang menjadikan hal itu. Maka fayuqal, maka dikatakan kepadanya, bistighfari waladikalak. Hal ini engkau dapatkan karena istighfar, permohonan ampun yang dipanjatkan anakmu untukmu. Sehingga sekali seorang anak memintakan ampunan bagi orang tuanya, itu menjadi sebab diangkatnya derajat orang tuanya tersebut di al-jannah. Ya. Kalau kita mengetahui keutamaan yang seperti ini, demikian besarnya, maka tidak akan kita menyia-nyiakan pendidikan dan tarbiyah anak-anak kita. Ya. Seorang hamba bisa dinaikkan derajatnya di surga karena sebab istighfar yang dipanjatkan anaknya untuknya. Qala hafizallahu, fa idza ma dhaba hadzal waladu bi isqatin aw imatatin wa huwa fil batn qad yakunu bi sababi wafatihi fatahu khairun adzimun. Jika anak yang ada di dalam kandungan itu sudah digugurkan, sudah hilang dengan cara digugurkan atau dimatikan dalam keadaan dia masih di dalam perut, maka ini bisa jadi merupakan sebab seseorang terluput dari kebaikan yang besar. Falyahrisil insanu bistifraghi wus'ihi wa juhdi. Maka hendaknya seorang hamba benar-benar berupaya mencurahkan segenap daya dan upayanya lisairi ala hadzal haqqi wal qiyami bihi, untuk menunaikan hak ini dan menegakkannya, yaitu untuk memenuhi hak ini dan menunaikannya. Kullun bihasab istita'atihi, semuanya tergantung dengan kemampuan masing-masing. La wala yukallifullahu nafsan illa ma ataha, dan tidaklah Allah membebani sebuah jiwa kecuali yang telah Allah berikan untuknya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Bi'idnillahi ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.